بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخواني في الدين رحمكم الله، masih melanjutkan pembahasan kitab Ashul Sunnah wa Atiqaduddin pada bagian yang terakhir dari pembahasan kitab ini. Disebutkan oleh Abdurrahman ibn Abi Hatim rahimahullah, qala وسمعت أبي وأبا زرعة يأمراني بهجران أهل الزيغ والبدع ويغلظاني في ذلك أشد التغليظ. Aku mendengar ayahku, yaitu Abu Hatim Ar-Razi Muhammad bin Idris, wa Abu Zur'ah, dan Abu Zur'ah Ubaidullah bin Abdul Karim Ar-Razi, ya'murani, keduanya memerintahkan, bihujrani ahli zaih wal bid'ah, untuk menghajar ahli zaih, orang yang menyimpang, wal bid'ah dan ahli bid'ah. Wa yughallidhani fi dhalik, dan keduanya keras dalam hal itu, asyaddat taghlid, dengan sangat keras atau bersikap sangat keras dalam hal ini. Ikhwan fillah rahimakumullah, pada poin ini kita memahami bahwa di antara keyakinan ahlu sunnah wal jamaah seperti yang beliau berdua katakan, dan ini bukan hanya ucapan mereka berdua, bahkan ini merupakan akidah ahlu sunnah wal jamaah. Kalau kita lihat buku-buku para ulama dalam bab akidah, mereka rata-rata menyebutkan hal ini. Dan telah ditulis buku yang khusus membahas bab ini, seperti karya Syekh Khalid Al-Zafiri hafizahullah, yang mengumpulkan riwayat-riwayat dari para ulama dan tentunya dari Nabi juga. Begitu pula ayat, yakni yang membahas bab ini. Ya. Sehingga apa yang dikatakan oleh Abdurrahman ibn Abi Hatim dari ayahnya dan dari Abu Zur'ah ini bukan semata-mata dari mereka berdua, tapi inilah yang ada padanya ahli sunnah semuanya. Mereka memerintahkan untuk apa? Menghajar ahli zaygi wal bid'ah. Al-hajr artinya menjauhi. menjauhi ahlul zaid. Ahlul zaid, orang-orang yang menyimpang, wal bid'ah, ahli bid'ah. Ditambahkan di sini keduanya yughallidhan, bersikap keras, dengan sangat keras dalam bab ini. Ikhwan fi din rahimakumullah, apa yang mereka sebutkan tentu berdasarkan apa yang disebutkan dalam ayat-ayat Quran dan hadis-hadis Nabi alaihi salam, di mana didapati dalam dalil-dalil makna yang disebutkan tadi, semacam firman Allah azza wa jal, wa idza ra'aita alladhina yakhuduna fi ayatina fa'arid anhum hatta yakhudhu fi haditsin ghairi. Dan apabila kamu melihat mereka yang yakhuduna fi ayatina, yakni larut dalam pembicaraan yang batil pada ayat-ayat kami, yang dibicara tentang ayat-ayat Allah tapi dengan cara yang batil. Nah, ini perbuatan ahlul bid'ah. Kata Allah azza wa jalla, fa'arid anhum, berpalinglah kamu dari mereka, menjauh dari mereka. Hatta yakhudhu fi haditsin ghairihi, sampai mereka bicara pada sesuatu yang lain, pembicaraan yang lain. Begitu pula hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang, atau bahkan di sana juga ada ayat Allah azza wajalla yang lain, seperti firman-Nya, wa la tarkanu ila alladziina zalamu fatamassakumun nar, dan jangan kalian condong kepada orang-orang yang zalim sehingga kalian akan disentuh oleh api neraka. Nah, ar-rukun tarkanu, jangan kalian ar-rukun, yakni condong, ada rasa apa, senang atau ridha atau mendekat. Ini semuanya adalah masuk dalam kategori ar-rukun. Allah melarang, wala tarkanu, jangan kalian rukun kepada orang-orang yang zalim. Tanpa diragukan bahwa ahli bid'ah termasuk orang-orang yang zalim. Sehingga di sini terkandung makna tidak boleh ridha terhadap ahli bid'ah dan mendekat-dekati mereka, ya, karena kecondongan kepada mereka. Nah, kemudian pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kita juga banyak dapati peringatan dari beliau dari pertemanan dengan teman yang tidak baik, seperti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u 'ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yukhalil, seseorang itu sesuai dengan agama atau perangai teman dekatnya. Falyanzur ahadukum man yukhalil, hendaknya seseorang di antara kalian melihat siapa yang dia mau jadikan teman. Ya, seseorang mengikuti temannya. Bagaimana temannya, dia pun akan seperti itu. Ini tentu terkandung makna, kalau temannya jelek, temannya ahli bid'ah, dia pun bisa-bisa menjadi ahli bid'ah. Maka kalau begitu terkandung makna, jangan dekat-dekat dengan ahli bid'ah. Begitu pula hadis Nabi SAW, matalu al-jalis as-su' kana fi khilkir, contoh teman duduk yang buruk seperti pandai besi. Imma an yuhriqa thiyabak wa imma an tajida minhu rihan muntina. Ada dua kemungkinan kalau kamu dekat dengan pandai besi. Yang pertama, an yuhriqa thiyabak, akan membakar bajumu, yakni akan membuat bajumu terbakar, terciprati oleh percikan-percikan api. Atau kamu akan dapati darinya bau yang tidak enak, bau macam-macam ya, asapnya, keringatnya, dan lain-lain. Nah, ini juga ada peringatan dari pertemanan dengan orang-orang yang buruk, dan tentu ahli bid'ah salah satu dari mereka, teman yang buruk. Maka tergantung padanya makna untuk tidak mendekati ahli bid'ah. Juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis, "Idza sami'ta bid-dajjal atau idza sami'a ahadukum bid-dajjal falyan'a minhu." Apabila seseorang di antara kalian mendengar tentang dajjal, dia sudah keluar, falyan'a minhu, hendaknya menjauh dari darinya. Nah, ini walaupun terkait dengan dajjal, tapi diambil suatu pelajaran agar tidak mendekati orang-orang yang membawa syubhat, sebagaimana dajjal membawa syubhat. Dajjal datang dengan membawa syubhat, ya, dia seolah-olah memiliki sifat-sifat ketuhanan, menghidupkan orang mati, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, mendatangkan hujan, mendatangkan surga, neraka. Orang yang tidak tahu hakikat dajjal, bahkan orang yang tahu juga bisa terkecoh saat melihat syubhat seperti itu, sehingga bisa mengikuti dajjal. Maka daripada terkecoh, sudah tidak usah mendekat, jauhilah dajjal supaya tidak terkena syubhat-syubhatnya. Diambil suatu pelajaran oleh para ulama dan disebutkan semacam oleh Ibnu Battah rahimahullah dalam kitabnya Al-Ibanah Al-Kubra. Kalau begitu, terkandung padanya suatu makna untuk menjauhi ahli bid'ah. Ya, karena ahli bid'ah juga punya syubhat-syubhat. Walaupun kalau dajjal itu mengkafirkan, syubhatnya membuat orang kafir, ahli bid'ah mungkin enggak sampai mengkafirkan, tapi membuat seorang yang sunni bisa menjadi ahli bid'ah karena syubhatnya. Karena dekat, tidak menjauhi, terpengaruh oleh syubhat-syubhatnya, yakni pemikiran-pemikiran yang sepertinya benar padahal salah. Jatuhlah dia dalam perangkap syubhat itu, sehingga dia pun berubah keyakinan dari seorang ahli sunnah menjadi ahli bid'ah. Nah, ini beberapa hadis yang menunjukkan apa yang disebutkan oleh para ulama untuk berhati-hati dan menjauh dari ahli bid'ah. Di sini juga Asy-Syaubi dalam syarahnya mengutip beberapa hadis, yaitu di antaranya ketika Nabi SAW membaca atau ayat, ya, Ali Imran ayat 7, "Fa'amal ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a al-fitnati wa ibtigha'a at-ta'wili." Adapun orang-orang yang dalam kalbunya ada kecondongan kepada kesesatan, maka mereka mengikuti ayat-ayat yang samar, yang belum jelas. Ibtigha'a al-fitnati wa ibtigha'a at-ta'wili. Mereka menginginkan dengan itu fitnah, yakni membuat kekacauan di tengah umat dengan melontarkan pemikiran-pemikiran dan paham-paham yang salah, tapi dihiasi dengan ayat-ayat. Wabtigha'a ta'wili, dan mereka menginginkan dengan itu untuk menyelewengkan makna ayat sesuai pemahaman mereka. Nah, terkandung di situ suatu peringatan agar tidak mengikuti mereka tentunya. Maka Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis terkait dengan ayat ini, "Idza ra'aitumul ladzina yattabi'una ma tashabaha minhu fa ulaika alladzina sammallahu fahdharuhum." Kalau kalian melihat orang-orang yang mengikuti ayat-ayat yang belum jelas, meninggalkan ayat-ayat yang sudah jelas, merekalah yang Allah maksudkan. Merekalah orang yang Allah sebut dalam ayat itu. Fahdaruhum, hati-hati kalian dari mereka. Ya, tahdzir dari Nabi, peringatan dari Nabi untuk tidak mendekat-dekat mereka. Disebutkan pula di sini dalam riwayat Muslim dari Abu Hurairah, Nabi bersabda, "Sayakunu fi akhir ummati unasun," akan ada di akhir umatku orang-orang, "yuhaddithunakum bima lam tasma'u antum wala aba'ukum. Fa iyyakum wa iyyahum." Akan ada di akhir umatku orang-orang yang "yuhaddithunakum," memberikan kepada kalian hadis-hadis, menyampaikan berita-berita, "malam tasma'u antum wala aba'ukum," yang enggak pernah didengar oleh kalian dan oleh ayah-ayah kalian dulu. "Fa iyyakum wa iyyahum," maka hati-hati kalian dari mereka. Nah, dari sini para ulama kita, seperti dalam kitab ini, kemudian dalam kitab Aqidatus Salaf Ashabul Hadis, kemudian dalam kitab yang lain Asyarhus Sunnah karya Al-Baghawi, begitu juga kitab-kitab lain menyebutkan dengan tegas tentang disyariatkannya menghajar, yakni menjauhi ahli bid'ah. Ya. Dan hajar seperti kata ulama rahimahumullah, terkadang hajar itu bermakna apa? Hajar kulli, hajar secara total, dan termasuk dalam hal ini kisah Ka'ab bin Malik yang didiamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 50 hari, ya, kurang lebih seperti itu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sama sekali la salam wala kalam. Tidak salam, tidak kalam. Ya, bahkan sempat Ka'ab bin Malik memberi salam dan memperhatikan Nabi menjawab apa tidak. Tidak terlihat geraknya bibir beliau. Ya. Nah, ini hajar yang kulli, menyeluruh. Sama sekali. Betul-betul didiamkan. Padahal Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu tidak berbuat bid'ah. Beliau berbuat suatu kesalahan, tidak ikut peperangan dan tidak punya uzur. Nah, Nabi SAW melakukan hal ini kepada beliau sebagai pelajaran. Nah, apalagi ahli bid'ah, apalagi pelopor bid'ah. Nah, terkadang perlu diberlakukan padanya hal semacam ini, hajar kulli. Tapi terkadang ada juga yang diistilahkan oleh ulama hajar juz'i. Hajar tapi juz'i, enggak menyeluruh. Sehingga mungkin dia sekedar salam tapi tetap hati-hati menjauh. Atau sekedar menjawab salam tapi tetap tidak mendekat. Ya. Atau mungkin ngomong seperlunya sedikit, ya, seperlunya kalau ada perlu, tapi dia tetap menjaga diri, menjaga jarak. Nah, ini hajar juz'i. Begitu pula tujuan daripada hajar terkadang bermaksud untuk memberikan pelajaran kepada yang disikapi seperti itu, sebagaimana Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu yang pada akhirnya beliau kemudian taubat. Ya, dan Allah terima taubatnya. Terkadang pula hajar dilakukan untuk apa? Untuk maslahat kita pribadi yang menjauhi. Ini namanya hajar wiqai istilahnya. Hajar wiqai yakni demi wiqayah, yakni protek buat kita, perlindungan buat kita. Saya enggak mau dekat-dekat dengan dia. Ya. Bukan tujuannya biar dia dapat pelajaran. Soalnya apa? Soalnya saya di mata masyarakat lebih rendah dibanding dia. Dia orang tinggi di masyarakat. Sehingga bagaimana mungkin saya akan memberi pelajaran dengan cara seperti ini kepada dia. Nah, jadi tujuan intinya saya menjauhi demi keselamatan saya. Dia pengaruhnya besar. Dia pintar ngomong. Dia sangat pintar menarik hati orang. Misalnya begitu. Nah, saya menjauhi, menjaga jarak demi keselamatan saya. Ini namanya hajar yuqai. Hajar untuk perlindungan diri kita sendiri. Demi keselamatan diri kita. Ya. Terkadang juga hajar demi memperhatikan umat pada umumnya. Kita bersikap seperti itu biar orang tahu. Ketika kita misalnya seorang yang dipandang masyarakat, kita bersikap seperti ini kepada orang tertentu dari ahli bid'ah, biar orang tahu dia bukan orang baik dan orang supaya menjauhi dia. Nah, ini juga salah satu tujuan hajar. Nah, ini semuanya adalah tujuan-tujuan yang syar'i dari hajar. Dan hajar tidak dibatasi pada tujuan pertama saja. Di masa-masa ini ada sebagian orang yang memahami bahwa hajar, bahkan sebagian syekh ya, yang disyekhkan lah begitu, memahami bahwa hajar hanya terbatas pada tujuan pertama, demi memberi pelajaran dan hukuman kepada pihak yang dihajar. Kita katakan itu salah satu tujuan daripada hajar, tapi bukan terbatas pada itu. Kalau hajar terbatas pada itu, muskilah, ya. Anggap tokoh-tokoh bid'ah yang ada di masyarakat kita ini, kalau kita menghajar dia, mungkin nggak berarti apa-apa, malah kita yang disingkirkan, ya kan? Nah, makanya hajar bukan tujuannya hanya semata-mata itu. Terkadang hajar tujuannya demi keselamatan diri kita sendiri. Hajar wiqai. Semuanya sekali lagi adalah tujuan-tujuan yang syar'i, tidak dibatasi pada satu tujuan saja. Wa yughallidhani. Nah, ulama-ulama memperingatkan dengan keras terhadap ahli bid'ah ini. Kenapa? Karena bahayanya. Kalau orang yang jelas-jelas kafir, orang Islam terhadapnya mudah bersikap. Dia kan kafir, maklum saja kalau begitu namanya dia kafir, dia gak terpengaruh. Tapi kalau ahli bid'ah, dia secara umum dianggap keluarga besar muslimin. Orang yang gak paham agama menganggap ini bagus, apalagi rajin ibadah kelihatannya, seperti khawarij atau sebagian sufi, nampak rajin ibadah, orang yang gak ngerti akan berpenilaian baik, padahal tidak baik. Nah, inilah bahayanya. Makanya ulama keras demi keselamatan umat, demi terjaganya agama mereka. Begitu. Ikhwanakidin rahimakumullah, di sini Asy-Syaikh Rabi' hafizallahu taala memberikan kepada kita perincian yang patut kita cermati, ya. Perincian ini kata beliau, ahlul bid'ah kisman, ahli bid'ah dua macam, dua bagian. Kismun du'atun ila dhalal, satu bagian adalah para dai kesesatan, pelopor-pelopornya, ya, juru-juru dakwahnya, ya. Haulai yuhjarun wa yu'aqabun ashadda al'uquba wa yumna'una min ad-da'wah. Yang seperti ini mereka jelas dihajar, ya, bahkan perlu dihukum. Tentunya ini ya bagi orang yang mampu menghukum, ya, pihak pemerintah misalnya, ketika mereka di atas sunnah atau ketika mereka mau mengikuti sunnah. Yu'aqabuna ashaddal 'uqubah, dihukum dengan hukuman berat. Wa yumna'un minad da'wah, dilarang untuk berdakwah. Ya. Contoh seperti Alawi Al-Maliki. Ya. Bid'ahnya luar biasa, ya kan? Bid'ah tasawufnya dia dan buku-bukunya dia. Maka ulama dan umara di sana memberlakukan hajar kepada dia. Ya. Sehingga dilarang untuk berdakwah. Ya, mungkin dia masih berdakwah tapi di rumah mungkin, ya. Di rumah kekuasaan dia sulit. Tapi di luar sudah. Nah, ini contoh di zaman sekarang. Di zaman dulu ya hukuman macam-macam. Kalau sampai seperti Jam bin Sofwan, maka hukumannya sudah sampai hukuman mati karena dia sudah kafir murtad. Nah. Ala kulli hal, di sini namanya hukuman bisa bertingkat-tingkat sesuai dengan kebijaksanaan yang diambil oleh para ulama atau umara. Tapi intinya pertama, mereka berhak dihajar. Wa idza tamadau, kalau mereka tetap, fa'ala wulatil umur an yaqtuluhum, bahwa pemerintah muslimin hendaknya memberikan hukum mati kepada mereka. Nah, tentu ini pertimbangannya ya dilihat, ya, tidak serta-merta langsung dihukum seperti itu. Ulama mengukur sejauh mana kesesatannya, penyimpangannya, maka perlukah ini sampai hukuman mati seperti Jahan tadi, atau belum sampai kepada hukuman mati, atau yang lain. Ya, seperti misalnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu terhadap Sabi, yakni dengan beberapa hal yang aneh darinya, bertanya tentang ayat-ayat mutasyabihat. Ya, ini baru sampai derajat ini Sabi. Maka apa yang dilakukan oleh Umar radhiyallahu anhu? Dihukum ini Sabi, dicambuk sampai juga di kepalanya keluar darah. Ya, sampai dia mengatakan, wahai Umar, ya, ini kalau engkau ingin mengeluarkan apa yang di kepalaku, ini sudah keluar sekarang ini, yang di kepalaku ini sudah. Akhirnya ya sempat ditahan, kemudian dikembalikan ke daerahnya dalam jangka waktu tertentu, dikembalikan ke daerahnya. Itu pun masih diperintahkan oleh Umar untuk jangan ada yang mendekati dia. Sehingga ketika Sobik ini datang di suatu perkumpulan atau kerumunan orang, langsung orang itu nyebar. Datang ke kerumunan yang lain, nyebar lagi. Mereka mengatakan ini perintah Amirul Mukminin Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Sampai sering seperti itu, dan dia betul-betul tertekan, dan alhamdulillah ini pengobatan, ya, terapi buat dia sampai sembuh dia, sampai dia mengambil istifadah, manfaat dari perlakuan Umar ini. Pada akhirnya dia ketika ada fitnah khawarij, dia gak mau ikut-ikutan khawarij. Dia katakan telah memberi manfaat kepadaku hamba yang soleh, yaitu Umar. Betul-betul menjadi pelajaran buat Sobi, sehingga berikutnya gak sampai ke orang-orang khawarij. Selamat dia dari fitnah khawarij. Nah, lihat pengobatan yang cukup mantap, ya kan? Sangat mantap sekali pengobatannya itu. Dan berhasil walhamdulillah. Ya. Nah, ini makanya di sini tentang perlakuan seperti apa dari penguasa tentunya ditimbang, dilihat, ya, kadar bid'ahnya dan seterusnya. Dan ini himayatan lil mujtama'at min syururihim, demi menjaga mujtama', masyarakat, dari kejahatan bid'ah-bid'ah mereka. Karena yang namanya bid'ah ini kejahatan dalam agama, bahkan kemudian berikutnya akan juga menimpa kepada kejahatan secara fisik. Kemudian qismun akhar, bagian kedua dari ahlul bid'ah, awamun mahdu'un, orang-orang awam yang tertipu. Haulai mubtadi'atun indana. Mereka itu tetap dinamakan ahli bid'ah menurut kami. Yang awam kalau istilahnya tetap ahli bid'ah, yang penggembiranya mereka itu awam makhdu'un, tapi mereka tertipu, mereka enggak tahu menau, ikut-ikutan apa kata yang di depan. Lakin nad'uuhum ila Allah, tapi yang begini tetap kita dakwahi mereka ke jalan Allah. Bil hikmah, dengan cara yang hikmah. Wal mau'izatil hasanah, dengan nasihat yang baik. La nahjuruhum wa la nujalisuhum. Yang ini tidak kita hajar mereka, tapi kita juga enggak duduk-duduk dengan mereka. Artinya ya, tetap jaga jarak begitu. Tidak kita hajar kulli secara total tidak. Tapi kita tidak juga asyik berteman dengannya, duduk-duduk bercengkrama, ya, makan bersama sana kemari jadi teman, tidak juga. Nah, tapi nad'uhum, kita ajak mereka, kita dakwahi mereka fil masajid, mungkin di masjid. Nad'uhum fil aswaq, kita ajak mereka ketika kita misalnya bertemu di aswaq, di pasar-pasar misalnya. Ya, ini di mana tempat kita bisa berdakwah, menjadikan mereka ini sebagai sasaran dakwah. Nad'uhum bil asyritati wal kutub. Kita bisa mendakwahi mereka dengan memberikan kaset pada mereka, kitab kepada mereka. Nuqaddim lahumul haq, nubayyin lahumul batil. Kita terangkan pada mereka yang benar, kita terangkan pada mereka yang batil. Nuhadziruhum minhu, kita ingatkan mereka supaya tidak mengikuti yang batil. Fayahdillahu man aradallahu bi khaira. Maka insyaallah Allah akan berikan hidayah siapa yang Allah kehendaki kebaikan pada orang tersebut. Wa man aradallahu bi syarran la yastafidu bi syai'in min dzalik. Tapi yang Allah kehendaki akan tetap ada kejelekan padanya, maka dia tidak akan mengambil faedah. Nah, ini urusannya hidayah, ya kan? Hidayah Allah yang menentukan. Kita usaha. Bisa jadi orang dapat hidayah, ya, dan bisa jadi tetap dalam kesesatan. Dan kita tahu, ya, bahkan sebagian kita mungkin dulu seperti itu. Sebelum kenal dakwah salafiyah, oleh teman kita dikasih, kemudian kita dapat hidayah. Mungkin sempat kita mendebat ketika itu, sempat kita memusuhi ketika itu, tapi mungkin teman kita rajin, sabar, memberi, ya, akhirnya kita sadar dapat hidayah, ya kan? Mungkin masing-masing bisa mengambil ibrah dari perjalanan kehidupan kita dulu. Nah, ini maksudnya Syekh, golongan yang awam yang tertipu oleh tokoh-tokohnya perlu adanya dakwah kepada mereka dengan seperti yang beliau jelaskan tadi. Wa nuhadzir min hadzal mu'anid al musir 'ala al bid'ah. Bagi orang yang sudah didakwahi, diusahakan, ya, berbagai macam cara misalnya, kok tetap dia tidak mau menerima, bahkan menentang, mu'anid, membangkang, ya sudah, kita peringatkan orang darinya, hati-hati dari orang ini karena nampaknya tidak menginginkan kebaikan. Nah, ini golongan kedua seperti ini. Nah, begitulah perincian dari Syekh Rabi' Abdillah tentang ahli bid'ah. Kemudian berikutnya, wa yungkirani wad'al kutubi dira'yin fi ghairi atharin. Wa yunkirani wadhal kutubi birra'i bi ghairi atharin. Begitu dalam cetakan lain. Dan keduanya mengingkari wad'ul kutub, pembuatan kitab-kitab, birra'i dengan ra'yu, bi ghairi atharin, tanpa atar, tanpa hadis-hadis Nabi. Nah, ini dijelaskan oleh Asy-Syarabi afidahullah bahwa yang dimaksud dengan ra'yi di sini, yakni buku-bukunya ahlur ra'yi. Jadi dulu ya, berjalannya waktu muncul para ulama. Tapi seperti kita tahu, hadis-hadis Nabi di awal-awal dulu masa tabi'in belum begitu menyebar ya, sehingga sebagian daerah mungkin punya hadis yang lebih banyak dibanding daerah lain. Beda dengan waktu-waktu belakangan, ya kan? Waktu belakangan anggap zaman kita. Kita pengen hadis tinggal beli, ya kan? Beli kitab Musnad Ahmad langsung segini dapat, kita enggak perlu rehlah ke Baghdad, wala rehlah ke mana. Langsung dapat Musnad Ahmad segini. Ya. 30 ribu hadis misalnya atau 40 ribu hadis. Pengen kutubu sita, beli Sahih Bukhari Muslim langsung. Kita enggak rehlah, kita paling ke toko, rehlahnya ke toko, ya. Toko buku. Sudah dapat hadis seperti itu. Tapi dulu di zaman itu orang mau mencari hadis, pergi ke Baghdad, dengar dari Syekh berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun mencatat. Setelah itu pergi ke Mesir, ya kan? Dari satu ulama ke ulama lain mencatat lagi. Pergi ke Yaman juga seperti itu, pergi ke Makkah, ke Madinah. Jadi orang yang punya hadis banyak, ya yang belajar seperti itu. Yang di rumah saja mungkin punya 10 hadis, 20 hadis, ya. Mungkin yakni lebih sedikit kurang dari itu, mungkin. Nah, kondisi ketika itu seperti itu, sehingga daerah, terutama daerah Hijaz, Makkah, Madinah, banyak hadis di sana. Karena memang ya Nabi dari situ, ya kan? Ulama banyak di situ. Riwayat banyak. Sehingga mereka lebih dikenal dengan fikihnya ahlul hadis. Tapi seperti di Irak, di Kufah, jauh. Sehingga hadis di sana sedikit. Maka ulama sana ketika dituntut memahami agama, mereka bermodalkan hadis yang tidak banyak. Sehingga ketika menetapkan hukum, terpaksa terkadang apa? Menggunakan ra'yu. Nah, akal pikiran yang mungkin juga maksudnya dari hadis dan kias dan lain-lain. Tapi akhirnya ini menjadi yakni dua bentuk madrasah. Istilahnya begitu. Yang di Hijaz dikenal dengan madrasatu ahlul hadis, yang di Kufah lebih dikenal dengan madrasah ahlur ra'yi. Nah, berjalannya waktu orang-orang mulai ta'assub dengan ra'yu. Diberitahu hadis enggak nerima, lebih mengutamakan ra'yu. Nah, ini jadi muskilah ketika itu. Kalau ra'yu itu mengikuti hadis, enggak ada masalah, ya kan? Ketika diberitahu nerima. Tinggalkan ra'yu, ikuti hadis. Ini bagus kalau begini caranya. Tapi kenyataannya tidak. Kenyataannya ke belakang orang-orang akhirnya fanatik dengan madrasahnya ahlur ra'yi, sehingga dikenal dengan madrasatu ahlur ra'yi. Yang ya banyak pula dari mereka fanatik dengan ra'yinya, tidak lagi menerima hadis, bahkan sebagian mendhaifkan hadis disebabkan bertentangan dengan ra'yu. Nah, mulailah muskilah seperti ini. Nah, ulama kemudian memperingatkan, ini di antara bentuk peringatannya, wa yunkiruna wadzal kutubi birra'yi bighairi asar. Dan mereka mengingkari pembuatan kitab-kitab yang berdasarkan ra'yu bighairi asar, tanpa hadis-hadis. Karena akhirnya fikihnya nanti kembalinya ke ra'yu. Ya, serba rasio, serba akal. Ya. Nah, dikhawatirkan itu tadi. Akhirnya menolak hadis-hadis. Nah, ini yang diingkari oleh mereka. Adapun buku-buku hadis ya, seperti yang ditulis oleh Imam Ahmad, Musnad, Bukhari, Muslim, Muwatta Imam Malik, ya, itu buku-buku hadis. Nah, ini jelas sesuatu yang manfaat. Tapi yang menjadi muskilah ketika kutubur ra'yi seperti itu. Nah, ini kalau dulu ya kisahnya seperti itu. Zaman sekarang ya lebih-lebih lagi. Ya, zaman sekarang ra'yunya saja dalam bab akidah pakai ra'yu, iya kan? Kalau itu dalam bab hukum. Ya, dalam bab hukum. dalam bab akidah umumnya sama. Tapi zaman sekarang ini kutubur ra'yi begitu banyak. Ya, satu buku tidak ada satu hadis pun mungkin, tidak ada satu ayat pun mungkin. Bicara bab apa? Bicaranya bab agama. Ya. Atau mungkin ada sedikit ayat, sedikit hadis. Tapi inti pembahasannya berpijak pada ra'yu. Apalagi berpijak pada ilmu kalam. Apalagi berpijak pada ya filsafat sudah. Nah, tentu ulama lebih mengingkari lagi hal-hal yang seperti ini. Lebih mengingkari lagi hal yang seperti ini. Jelas jauh sekali bila dibanding dengan ulama yang dibuat oleh ulama zaman dahulu yang tertulis di sini. Jadi dari sini untuk zaman sekarang ini juga perlu kita yakni mengaitkan ya pesan ulama dulu dengan zaman sekarang kita ini. Ya, anggap kayak Syaubah di sini mengingatkan, anggap seperti kitab-kitabnya Said Qutb bicara bab agama, tapi ra'yu melulu, ya, sampai tafsirnya pun begitu. Kitab Ma'alim fi Thariq, Dilalul Quran, At-Tafsirul Fanni, sampai dia gambarkan, ya, bahkan dia tafsirkan metode tafsirnya itu At-Tafsirul Fanni. Itu jadi kayak drama gitu. Kalau cerita, misalnya kita ada cerita Nabi Musa dengan Fir'aun, ada cerita Dzulqarnain, ada cerita apalagi banyak Ashabul Kahfi. Dia ceritakan itu seperti cerita drama. Ini metode tafsir At-Tafsirul Fanni ala Said Qutb. Ya, digambarkan nanti seolah-olah ada tirai yang menutup, buka, kemudian ya animis itu. Model dibikin kayak orang melihat apa bioskop ya kurang lebih begitu. Itu tafsirul fanni. Ini metode tafsir dari mana kayak gini? Nah, diingkar oleh para ulama, dipantau oleh para ulama. Nah, ini Said Qutb salah satunya seperti itu bahayanya dia. Nah, buku-buku dia jelas termasuk buku-buku yang berra'yi tadi. Bahkan sangat berbahaya sekali. Bidah-bidah besar ada padanya. Walaupun orang menganggap dia sebagai apa? Mujahid. Menganggap dia sebagai apa? Syahid dan lain-lain. Itu hanya omongan saja. Mereka tidak adil dalam menilai. Dan mereka menutup mata. Atau memang bodoh terhadap bab agama. Sehingga gak tahu kesesatan yang nyata pada Said Qutb itu. Ya. Walhasil banyak sekali. Zaman sekarang kutub yang dirra'yi ini. Hati-hati. Berikutnya. Wa yanhayani an mujalasati adil kalam. Wa yanhayani dan keduanya melarang an mujalasati untuk berduduk-duduk dengan ahlul kalam wan nazar fi kutubil mutakallimin dan membaca mempelajari buku-buku ahlul kalam wa yaqulani dan keduanya mengatakan la yuflihu sahibu kalamin abadan tidak akan beruntung seorang ahlul kalam abadan selama-lamanya ya yeah. Ikhwani fi din rahimakumullah. Ini sebagai pelengkap dari yang sebelumnya. Ya. Kalau sebelumnya tadi disebutkan tentang hajar, ini juga bagian daripadanya. Mujalasatu ahlil kalam. Berduduk-duduk dengan ahlul kalam dan ahlul bidah secara umum. Nah, kita telah tahu tadi hadis-hadis dan ayat-ayat Al-Qur'an tentang perintah untuk berhati-hati dari mereka. Nah, berlaku pula di sini. Dan dulu dikatakan oleh para ulama, di antaranya oleh Abu Kilabah rahimahullah, la tujalisu ahlal bid'ah fa inni akhafu an yughmisukum fi dhalalatihim aw yulabbisu 'alaikum ba'dha ma kuntum ta'rifun. Ini salah satu ucapan ulama salaf. Artinya Abu Kilabah Abdullah bin Zaid Al-Jarmi rahimahullah mengatakan, jangan kalian duduk-duduk bersama ahlul bid'ah. Ya. Ngobrol asyik dengan mereka, menjadikan mereka teman. Jangan. Kenapa? Fa inni akhafu an yughmisukum fi dhalalatihim. Saya khawatir satu, mereka itu akan yughmisukum, yakni menenggelamkan kalian dalam bid'ah atau dalam kesesatan mereka. Nah, akibat pertemanan tadi akhirnya terpengaruh sehingga seseorang larut dalam bid'ah mereka. Ini kekhawatiran pertama. Atau yulabbisu 'alaikum ba'dha ma kuntum ta'rifun, membuat kacau, membuat rancu, membuat bimbang apa yang sebelumnya kalian telah ketahui. Yani membuat apa? Syubhat akhirnya. Tadinya saya yakin begini, keyakinan yang benar. Setelah ngobrol sama dia, kok jadi bimbang? Nah ini, jadi bimbang. Misalnya, yakin kita harus taat kepada pemerintah muslim, gak boleh memberontak. Duduk sama seorang berkeyakinan khawarij, ahlu takfir, ngobrol. Walaupun mungkin debat. Ya, walaupun mungkin awalnya saya mau mendebat, niatnya begitu. Ternyata, ya, dia kalah argumen, atau sebagian argumen dia dianggap masuk akal juga. Pemerintah gini-gini, zalim, aniaya, apa kamu nggak merasa gini? Lihat ini itu tuh. Wah, mulai. Setelah selesai debat, dia terngiang-ngiang dengan salah satu syubhatnya. Ya, mungkin gimana ini yang benar, jadinya yang mana ini? Nah, mulai, ya kan? Makanya dulu siapa Ibnu Battah rahimahullah dalam kitabnya Al-Ibanah itu menyebutkan maknanya bahwa sekian orang yang dulu saya tahu sekarang menjadi ahli bid'ah. Padahal awalnya apa? Mereka mendekati ahli bid'ah untuk mendebat mereka. Bukan untuk berteman, bukan. Bukan untuk istifadah, bukan. Apalagi kalau untuk istifadah, ngambil faedah dan berguru. Ini niatnya untuk mendebat. Kenyataannya sekarang jadi golongan mereka. Nah, makanya tadi. Ya, ingat sabda Nabi, kalau kamu dengar Dajjal, menjauh lebih baik. Nggak usah sok kuat. Ya, sok mampu. Saya mampu. Kenyataannya malah tumbang dia. Nah, berhati-hati. Walhasil ini yakni sebagai peringatan buat kita agar kita berhati-hati. Ya, kita lihat kondisi orang itu, kita lihat ahli bid'ah tadi, ya. Apakah dari jenis yang pertama seperti dijelaskan atau jenis kedua? Al-muhim seperti yang dijelaskan tadi kita mesti memahami. Di sini juga disebutkan beberapa riwayat dari para ulama salaf oleh Syekh Ubaid radhiyallahu anhu. Kita baca salah satunya. Qala al-Mufaddal ibn Muhalhal, "Law kana sahibul bid'ah yuhaddithuka fi budu'i amrihi bid'atihi, lahazartahu wa nafarta minhu." Seandainya seorang pelaku bid'ah itu sejak awal menyampaikan kepada kamu bid'ah-bid'ahnya, tentu kamu akan hati-hati darinya dan kamu lari darinya. Walakin, tapi dia yuhadditsuka fi awwali majlisihi bisunnah. Di awal-awal majlisnya akan bicara tentang sunnah. Ya, hal-hal yang mungkin bisa diterima dulu. Tsumma yudkhilu 'alaika min bid'atihi. Kemudian dia akan memasukkan kepadamu, menyelipkan bid'ahnya untukmu. fala'allaha talzamu qalbak, mungkin itu menempel nanti kepada kalbumu. Ya. Nah, ini perlunya kita berhati-hati dan kita mengetahui trik-trik ahlul dhalal. Ya. Mereka tentunya bukan orang yang serampangan juga dalam apa menyampaikan beda. Mereka punya trik-trik, punya cara-cara untuk mempengaruhi orang. Nah, makanya lebih hati-hati, seperti yang tadi katakan, kita berhati-hati tidak berduduk-duduk dengan mereka. Berikutnya, wa'anin nazar fi kutubil mutakallimin, juga dilarang an-nazar, yakni membaca, mempelajari buku-buku mutakallimin. Ahlul kalam, ilmu kalam. Ilmu kalam ini yakni campuran antara filsafat dengan Islam, maunya ya digabung. Kalau filsafat murni ya jelas bukan Islam, tapi biar yakni agak Islami dicampur dengan Islam sehingga jadi ilmu kalam. Nah, ini yang merusak agama sekian banyak masyarakat di zaman dulu sampai zaman sekarang. Ketika orang-orang mulai mempelajari agama mereka bukan dari Quran wa Sunnah saja, bukan dari aqwalus salaf saja, tapi akhirnya merambah ke yang lain, istifadah, ngambil faedah dari para filsuf. Waktu itu karena diterjemahkannya buku-buku Yunani ke dalam bahasa Arab. Ya, diterjemahkannya buku-buku Yunani ke dalam bahasa Arab, sehingga ada mungkin sebagian yang kita kenal ya, Aristoteles, ada Platon, ada apa namanya, dan lain-lain. Ya, Jalinus, tidak tahu mungkin ya nama-namanya bahasa sininya apa, tapi tertulis seperti itu. Nah, orang-orang ini yang jelas bukan Muslim, tapi entah itu bukan hanya teori-teori fisika kimia yang mereka punya. Nah, ada hal yang terkait dengan din mungkin, atau fisika kimia dimasukkan dalam din, wallahu alam bagaimana. Walhasil, orang-orang mengambil faedah dari buku-buku mereka ini. Sebetulnya bukan faedah, racun ya. Mengambil racun dari buku-buku mereka ini. Nah, akhirnya mulai menyimpang. Memahami ilmu agama dengan kaedah-kaedah mereka, teori-teori mereka. Jadilah tadi ilmu kalam yang merusak umat. Ya. Maka ulama rahimahumullah dengan begitu keras memperingatkan dari buku-buku ahlul kalam. Seperti yang dikatakan oleh Abu Zur'ah dan Abu Hatim di sini, la yuflihu sahibu kalamin abadan. Seorang sahibu kalam, seorang yang mempelajari ilmu kalam, tidak akan beruntung selama-lamanya. Ya. Bahkan sebagai mengatakan, man ta'allama ilmal kalam tazandaq. Siapa yang mempelajari ilmu kalam, apa yang semakna dengan ini kata-katanya, tazandaq, dia akan menjadi zindiq. Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, hukmi fi ahlil kalam an yudrabu bil jaridi wal ni'al wa yutafu ala al asyair wa yuqalu hadha jaza'u man taraka al kitab wa sunnah wa akbala ala ilmil kalam. Hukumku terhadap ahlul kalam itu di yudrab bil jaridi wal ni'al, dipukuli pakai pelepah kurma, pakai sandal ya, kemudian diarak ya, dibawa keliling kampung-kampung sambil dikatakan seperti ini balasannya kalau orang belajar ilmu kalam, biar orang mengambil faedah. Nih, seperti ini kalau kalian belajar ilmu kalam, hukumannya seperti ini. Ya, belajar ilmu kalam dan meninggalkan Al-Qur'an dan Sunnah. Nah, jadi jangan pula dipahami, oh kalau tidak meninggalkan Quran dan Sunnah, ya enggak apa-apa belajar ilmu kalam. Wah, ini syubhat ini. Ya, sebagian orang mengatakan begitu. Ya. Nah, ini kita katakan yang memperingatkan dari ilmu kalam bukan hanya Imam Syafi'i, semua ulama Ahlussunnah. Dan bukan berarti kata-kata Syafi'i itu Artinya boleh mempelajari ilmu kalam kalau tidak meninggalkan Quran dan Sunnah. Siapa yang memahami begitu dari ulama kita? Az-Zamakhsyari, tokohnya ilmu kalam, ya kan? Dia meninggalkan Quran apa tidak? Oh, dia malah punya tafsir Al-Quran, ya, Tafsirul Kasyyaf. Terus boleh seperti Zamakhsyari begitu? Tidak boleh, ya kan? Ala kulli hal, nah ini sebagai pelajaran buat kita, kalau ulama dulu begitu keras terhadap ilmu kalam, kita jangan main-main permain api malah mengajarkan ilmu kalam di madrasahnya. Bagaimana ini? Ya, jelas laisa ala tariqati ahli sunnah, tidak di atas jalan ahli sunnah cara seperti ini, pertentangan dan bertolak belakang dengan jalan ulama kita ahli sunnah wal jamaah. Ya. Kemudian berikutnya ini sedikit saya nukilkan ucapan Syekh Rabi'ah Hidayatullah, wa kulluhum, yakni mereka para ulama semuanya, harramun nazar fi kutubil kalam, mengharamkan mempelajari kitab-kitab ilmu kalam, di annal kalam, karena kitab-kitab ilmu kalam itu falsafatun akhaduha minal yunan, adalah filsafat yang mereka ambil dari Yunani, jarrahum ila ta'tili sifatillah, membuat mereka akhirnya mengingkari sifat-sifat Allah, wajarrahum ila dalalat, dan menyeret mereka kepada kesesatan-kesesatan, la awwala laha wa la akhir, yang tiada awal dan akhirnya. Yani kesesatan yang luar biasa, enggak tahu ujungnya mana. Kenyataannya begitu. Al-Mu'tazilah, Jahmiyah, Qadariyah, ini sesat-sesatnya mereka ini, di antaranya sebabnya ini ilmu kalam. Kemudian terakhir dikatakan qala Abu Muhammad Ibn Abi Hatim wa bihi aqulu ana wa qala Abu Ali Ibn Hubaysh Al-Muqri wa bihi aqulu wa qala Syekhuna Ibn Al-Muzaffar wa bihi aqulu وقال شيخنا يعني المصنف وبه أقول يعني اللالكائي مصنع المصنف اللالكائي وبه أقول وفقنا الله وقال شيخنا السلفي وبه أقول وفقنا الله وكل مؤمن لما يحب ويرضى من القول والعمل وصلى الله على محمد wa alihi wasallam. Terakhir Abdul Rahman bin Abi Hatim mengatakan wa bihi aqul, dan qala Abu Muhammad Abdul Rahman bin Abi Hatim mengatakan wa bihi aqulu ana, dan dengannya aku juga berkata, yakni maksudnya apa, mengikuti akidah ini. Ini bukan hanya cerita saya dari ayah saya dari Abu Zurah, tidak, bahkan aku juga meyakini itu sama dengan mereka meyakini hal itu. Kemudian bawahnya lagi yang meriwayatkan dari Abu Hatim juga mengatakan wa bihi aqul, saya juga mengimani hal itu dan meyakini hal itu. Ibnu Muzaffar juga mengatakan wa bihi aqul, saya juga mengimani hal itu. Begitu juga Al-Lalakai yang menukilkan ini mengatakan saya juga mengimani hal itu. Juga As-Silafi mengatakan begitu. Ya, begitu pula para ulama termasuk sini Syekh Rabi'ah Qidallahu Ta'ala mengatakan wa nahnu naqulu bi kulli ma qalu, dan kami juga meyakini seperti yang mereka katakan. Wa idza fatana syai'un lam tahwi hadhihi risalah, kalau ada sesuatu yang belum tercakup oleh buku kecil ini min aqaidi ahli sunnah, dari akidah-akidah ahli sunnah, fa naqulu biha wa nadinullah biha, demikian pula yani kita yakini dan kita beragama kepada Allah dengan itu. Nah, tentunya kita semua, ya, kita, saya sendiri juga meyakini hal itu, sebagaimana antum semua insyaallah juga meyakini hal itu. Dan seperti kata Syarabi, bila ada sesuatu yang lain yang belum tercantum di sini, maka kita pun meyakininya. Ini sebagai keyakinan kita, keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Semoga Allah Azza wa Jalla meridhai kita semuanya dengan akidah ini dan mengokohkan kita di atasnya sampai kita berjumpa dengannya. Dan tidak lupa kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal dan mendoakan pula kebaikan untuk para ulama kita, mereka yang mewariskan kepada kita akidah Ahlussunnah, Abu Hatim Ar-Razi, Abu Zurrah Ar-Razi, Abdurrahman bin Abi Hatim, dan siapa saja dari para ulama kita yang menukilkan akidah Ahlussunnah sampai kepada kita. Semoga Allah membalas mereka dengan balasan yang baik, yang besar, dan menempatkan mereka dan kita semua di jannahnya Al-Firdaus Al-A'la. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kurang mohon maaf. Di sini banyak pertanyaan, mungkin waktu